anak pertama. Aduh hebatnya. Namun kini tiada lagi, sudah putus, sudah lama tak jumpa dengannya. Kini aku sudah punya teman baru, tapi tak sama dengan dirinya. Atmosfera bagaimana dunia ini.